حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے متعلق. Kita telah mempelajari nubuatan-nubuatan حضرت مسیح موعود علیہ السلام kemarin. آج جس پیشگوئی کا ذکر ہم پڑھیں گے, nubuatan-nubuatan yang akan kita bahas pada hari ini, اس کو اکثر اوقات جماعت میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. Di dalam banyak kesempatan, di dalam acara-acara jemaat sering disampaikan nubuatan ini. Ye peshgoi pandit Lekhram ke mutalliq hai. Ini berkenaan dengan nubuatan pandit Lekhram. Jo apni Islam dushmani aur a huzur sallallahu alaihi wasallam ke mutalliq bad zubani ki wajah se, yang telah bermulut lancang, bermulut kotor kepada Islam dan kepada pendiri Islam, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahannam wasil hua. Dia telah sampai ke jahannam akhirnya. Hum jante hain ke deene Islam ki mohabbat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ke dil mein koot koot kar bhari hui thi. Kita mengetahui sekali begitu dalam kecintaan Hazrat Masih Maud alaihi salam kepada Islam. آپ کی یہ خواہش تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین دنیا میں جلد جلد پھیل جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام sangat berkeinginan keras supaya kiranya agama Islam ini segera cepat menyebar di dunia ini. اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے آپ نے نہایت شاندار کتاب براہین احمدیہ کے نام سے تحریر کی. Untuk memperoleh tujuan yang beliau inginkan tadi, beliau pun salah satunya menulis buku Barahin Ahmadiyah. Is kitab mein Quran Majid se sainkdon subut aur dalail pesh kiye. Di dalam kitab ini dituliskan ratusan dalil-dalil referensi yang dikutip dari Al-Quran Karim. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne tamam mazahib ko challenge diya. Hazrat Masih Maud alaihi salam menyampaikan tantangan kepada seluruh agama-agama ke isi taraz par is kitab ka jawab likhein. Silakan berikan jawaban atau sanggahan dari kitab Barahin Ahmadiyah ini dengan cara yang sama. Aur isi tarah apni mazhabi kitabon se apni sachai ke dalail aur subut pesh karein. Lalu kutipkan juga dalil-dalil, bukti-bukti yang mendukung pendapat kalian yang dikutip dari kitab-kitab samawi milik kalian. Aapne farmaya jo koi is kitab ka jawab likhega. Beliau bersabda, siapa yang bisa menjawab, membantah buku ini, usse 10000 rupaye inaam diya jayega. Dia akan diberikan uang 10000 rupiah. Us waqt ke 10000, nilai 10000 rupiah pada zaman itu ki qadar ab millions ke barabar hai, sama dengan ratusan juta atau miliar pada saat ini. Lekin kisi isai ya dusre mazhab ke aadmi ko ye taufeeq na hui ke iska jawab likh sakta. Namun tidak ada seorang pun yang mendapatkan taufik untuk dapat menjawab apa yang dimintakan oleh Masih Maud alaihi salam tersebut. Sawabi nami jagah par ek Hindu Arya polis mein mulazim tha. Ada Sawabi, seorang polisi beragama Hindu. Aur uska naam Pandit Lekhram tha. Oh sorry, namanya Pandit Lekhram. Ye Islam ka sakht dushman tha. Pandit Lekhram adalah penentang Islam yang sangat keras. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط باتیں کرتا تھا. Dan selalunya melontarkan cacian kotor ditujukan kepada Hadrat Rasulullah SAW. Islam ke خدا کو مکار قرار دیتا. Dan memfitnah Tuhan Islam ini sebagai makar, katanya, pembuat makar. اور Islam کا مزاق اڑاتا. Dan sering mengolok-olok agama Islam. یہ شخص 1885 میں قادیان آیا. Pandit Lekhram ini datang ke Qadian pada tahun 1885. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں پہلے سے تحریر کیا تھا کہ آپ تلاش حق کے لیے قادیان آئیں. sebagaimana setelah menulis buku, saat itu beliau bersabda, silahkan orang-orang yang ingin datang ke Qadian untuk mencari kebenaran, datanglah. Nek niyati se Qadian aye, to Allah Taala aapko meri sachai ka nishan dikhayega. Jika datang ke Qadian dengan membawa niatan yang baik, maka Allah Taala akan memperlihatkan kebenaran kepada orang tersebut. Ye davat har ek ke liye thi. Dan undangan dari Masih Maud alaihi salam ini diperuntukkan untuk semua orang. Isliye ye shakhs bhi ye kehkar 1885 mein Qadian aaya. Pandit Lekram ini pun datang pada tahun 1885 ke Qadian. Lekin ise huzur ki khidmat mein hazir hokar mulaqat karne ki jurrat na hui. Tapi dia tidak berani untuk bermulaqat dengan Huzur alaihi salam pada waktu itu. Fuzul kisam ki khato katabat karta raha. Dia menulis surat-surat yang isinya sia-sia, korespondensi dengan Masih Maud alaihi salam. Agar ye nek niyati se aata aur huzur ke paas thehrta. Jika dia datang dengan niatan yang baik dan tinggal bersama dengan Huzur, to Allah Taala zarur usse nishan dikhata. Allah Taala pasti akan memperlihatkan tanda kepada lekram ini. Lekin wo chand roz thehra. Dia hanya tinggal beberapa hari saja di Qadian. Aur jaate hue ek aur khat likhkar. Dan ketika dia kembali pulang, dia menulis surat lagi. Ye kaha ke acha aasmani nishan to dikha dein. Dengan mengatakan, okay, kalau begitu perlihatkanlah tanda samawi kepadaku. Agar bahas nahi karna chahte, jika tidak ingin berdialog, to Rabbul Arsh Khairul Makirin se meri nisbat koi nishan to mange. Silakan minta tanda kepada Rabbul Arsh berkenaan denganku. Is shakhs ki shararat aur shokhi iske in alfaz se zahir thi. Kesombongan, ketakaburan orang tersebut nampak dari kalimat tersebut yang dia ucapkan. Huzur ne ise jawab mein likha. Huzur menjawabnya dengan menulis bahwa Janab Pandit Sahib aapka khat maine padha. Tuan Pandit Sahib, saya telah membaca surat tuan. Aap yakeenan samjhe ke hame na behas se inkar hai aur na nishan dikhane se. Perlu tuan ketahui bahwa kami tidak pernah mengingkari untuk berdialog dan tidak juga kami mengingkari untuk memperlihatkan tanda kepada tuan. Magar aap seedhi niyat se talbe haq nahi karte. Tapi Anda datang ke sini tidak dengan niatan yang tulus untuk mencari kebenaran. Beja syarat zyada kar dete hain. Malah menulis banyak sekali syarat-syarat. Aapki zuban bad zubani se rukti nahi. Mulut Anda tidak berhenti dari ucapan kotor. Jo alfaz aapne likhe hain kis qadar hansi aur thatthe ke kalime hain. Kalimat yang Anda tulis betul-betul penuh dengan guyonan, canda tawa dan olok-olokan. Aapne ye likha nishan khuda ke paas hain. Dia mengatakan bahwa jinhone kaha Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa tanda ini dimiliki oleh Allah Ta'ala. Wo qadir hai jo aapko dikha de. Allah Ta'ala maha qadir untuk memperlihatkannya kepada Anda. Iske baad 20 Februari 1886 tak asmani nishan dikhane ka vaada kar liya. Beliau berjanji untuk memperlihatkan tanda itu pada tanggal 20 Februari tahun 86. Lekin Lekhram ye jawab likhkar Qadian se chala gaya. Lekram menulis jawabannya lalu pergi dari Qadian. Ke main aapki peshgoiyon ko galat aur wahiyat samajhta hu. Aku menganggap nubuatan-nubuatan yang Anda sampaikan, yang Masih Maud alaihissalam sampaikan sebagai nubuatan yang sia-sia. Aur mere haq mein jo chaho shaya karo, meri taraf se ijazat hai. Silakan apapun yang Anda inginkan menulis berkenaan denganku, Anda nubuatkan, silakan. Saya ikhlas katanya, kata Lekram. Main in baaton se darne wala nahi. Aku tidak gentar sedikit pun, Lekram, kata Lekram. Is par huzur khamosh rahe aur uske khilaf kuch na likha. Huzur tetap diam dan tidak menulis apa-apa untuk menjawab. Lekin jab uski shokhi aur shararat had se badh gayi. Tapi ketika kenakalannya, ketakaburannya sudah melampaui batas, تو 20 فروری 1893 کو حضور نے اس کے متعلق ایک اشتہار شائع کیا. Pada tahun 20 Februari tahun 1993 حضور menulis selebaran berkenaan dengan Pandit Lekram اور اس میں اس شریر کے متعلق پیشگوئی درج فرمائی dan menuliskan satu nubuatan berkenaan dengan orang jahat tersebut. اس سے پہلے آپ نے ایک شاندار کتاب آئینہ کمالات اسلام کے نام سے لکھی تھی. Sebelum itu beliau menulis kitab yang luar biasa, آئینہ کمالات الاسلام, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک فارسی نظم تحریر کی تھی. Beliau menulis نظم bahasa فارسی berkenaan dengan keagungan Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے آخری چند اشعار میں اس شخص کی بدزبانی اور اس کی تباہی کی طرف اشارہ کیا تھا. Dan pada akhir nazam tersebut beberapa lain huzur menulis berkenaan dengan mulut lancang dari lekram tadi. Ala ay dushmane nadan ubera batars az tege burrane Muhammad, ke ay nadan aur gumra dushman, wahai musuh yang bodoh dan sesat. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز تلوار سے ڈر جا. Takutlah dengan pedang Rasulullah SAW yang tajam. Karamat garche be namo nishan ast beya bingar ze ghilmane Muhammad, ke agarche mujizat aaj kal nazar nahi aate, meskipun mujizat pada saat ini belum nampak, lekin ghulamane Muhammad ke paas tu ye mujizat zarur dekhega. Tapi engkau, kamu pasti melihat mujizat ini di dalam pada hamba sejati Rasulullah SAW ini. Jadi Masih Mursal 20 فروری 1893 ke ishtihar mein Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne iske mutalliq likha. Dalam selebaran 20 Februari 93 beliau alaihi salam menulis berkenaan dengan lekram, ke mujhe ilham hua hai ke ye bejaan bachhda hai, bahwa saya mendapatkan ilham ada anak kambing yang tidak bernyawa, jiske andar se makruh awaz nikal rahi hai, yang dari dalam tubuhnya keluar suara yang menjijikan. Iski gustakhiyon aur bad zabaniyon ki wajah se ise saza milegi, dia akan mendapatkan hukuman karena kelancangan mulutnya, aur ise azab diya jayega, dia akan diazab. اگر 6 برس کے اندر اندر اس پر کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا, jika tidak turun azab kepada orang ini, kepada lekram, dalam masa 6 tahun, جو عام تکلیفوں جیسا ہی ہو, کوئی ایسا عذاب نہ ہوا کہ جو عام تکلیفوں جیسا, یعنی کوئی اس سے مختلف عذاب ہوگا, ia azab yang berbeda, lain dari penderitaan biasanya. Agar us nishan ke andar khudai rob aur haibat na hui, jika di dalam tanda kematian tersebut tidak nampak rub ketuhanan, aur wo aam takleefon jaisa hua, to samjho ke main khuda ki taraf se nahi hoon. Dan jika azab itu sifatnya biasa-biasa saja, tidak luar biasa, anggap saja aku bukan dari Allah Ta'ala, اور میں اس کے نتیجے میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں گا. مسلم بسابدہ, jika memang azab itu biasa-biasa saja, anggap aku bukan dari Allah Ta'ala dan aku siap untuk menerima hukuman dari Allah Ta'ala. اور اس کی بدزبانیاں ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر ہر مومن کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. Dan mendengar kelancangan mulut lekram ini, setiap mukmin yang mendengarnya, hatinya pasti akan terpecah belah. یاد رکھو یہ پیشگوئی کوئی اتفاقی پیشگوئی نہیں, ingatlah bahwa nubuatan ini bukanlah nubuatan yang bersifat kebetulan, بلکہ اس کے بارے میں ہم نے اللہ تعالی سے خاص دعا کی تھی, melainkan berkenaan dengan nubuatan ini kami telah berdoa secara khusus kepada Allah Ta'ala, اور یہ اس دعا کا جواب ہے, dan ini merupakan jawaban dari doa tersebut. اس کے 1.5 ماہ بعد 2 اپریل 1893 کو آپ نے ایک اور اشتہار دیا. 1.5 bulan berikutnya, pada tanggal 2 April 1993, beliau menuliskan selebaran lagi, جس میں آپ نے لکھا کہ میں نے رویا میں دیکھا ہے, beliau menulis, saya melihat di dalam ru'ya, ایک بڑا طاقتور اور خوفناک شکل والا شخص ہے, ada orang yang berwajah mengerikan dan sangat kokoh kuat nampaknya. Aur aisa malum hota hai wo insaan nahi balki farishta hai. Dan nampaknya dia bukan manusia melainkan malaikat. Usne pucha lekram kahan hai? Wujud itu bertanya, di mana lekram? Huzur kehte hain isse main ye samajhta hu ki ye lekram ki saza ke liye muqarrar hua hai. Huzur alaihi salam bersabda, saya menganggap bahwa wujud ini, malaikat ini diutus untuk membunuh lekram. Is istihar se ye bhi pata chalta hai. Dari istihar tersebut dapat diketahui juga bahwa lekram ko koi qatl karega, akan ada yang membunuh lekram. Us farishte ke haath mein churi hone se ye bhi pata chalta hai ki wo qatl churi se hoga. Di tangan malaikat tadi terdapat pisau, dapat diketahui bahwa dia akan dibunuh dengan pisau tersebut. Fir huzur ne ek aur peshgoi bhi farmayi. Huzur juga menyampaikan satu nubuatan lagi. Ke jis din lekram ki maut hogi wo Eid ke saath wala din hoga. Eid ka agla din hoga. Kematian, lalu menubuatkan lagi bahwa kematian lekram itu akan terjadi pada satu hari pasca Eid. Ab ye teen peshgoiyan thi ke uska anjam 6 saal ke andar andar hoga. Tiga nubuatan tersebut yang akan terjadi dalam kurun waktu 6 tahun. Wo churi se qatl kiya jayega. Dia akan dibunuh dengan pisau. Aur jis din qatl hoga wo Eid ke saath ka din hoga. Dan hari terbunuhnya adalah satu hari pasca hari raya Eid. Huzur ke ilham mein bhi 6 ka lafz maujood hai. Di dalam ilham huzur tersebut terdapat kata 6. Yukza amruhu fi sittin, yani 6 mein iska kaam tamam ho jayega. Yani pekerjaan ini akan selesai di dalam 6. So bilkul isi tarah hua, 6 saal ke andar andar ye shakhs halak hua. Memang betul, orang ini binasa dan dibinasakan dalam kurun waktu 6 tahun. Aur jis din ye halak hua wo March ki 6 tarikh thi. Dan dia dibunuh pada bulan Maret tanggal 6. Aur 6 baje ka waqt tha. Dan pada pukul 6. Ye din musalmanon ki Eid ka din tha. Itu merupakan hari raya Eid bagi umat muslim. Eid ka dusra din tha. Yakni hari kedua Eid. Aur aryon ke liye bhi ye din Eid ka tha isliye. Dan bagi orang Arya pun, Hindu Arya, hari itu merupakan hari Eid juga karena kuch din se ek shakhs iske paas aaya tha. Koi ek aadmi iske paas aaya aur usne kaha ki main pehle Hindu tha lekin musalman ho gaya, ab main dobara Hindu hona chahta hoon. Ada orang yang datang kepadanya, dulu saya Hindu, sekarang saya menjadi Muslim, namun sekarang saya ingin menjadi Hindu lagi, katanya, kata orang itu. Mere baap dade Hindu the. Nenek moyang saya Hindu. Ye sunkar Lekram bahut khush tha. Mendengar hal itu, Lekram sangat bahagia. Use apne bade-bade Hindu ulama ke paas lekar gaya. Dia membawanya kepada para ulama Hindu. Aur unhone 7 March 1897 ka din muqarrar kiya ke is din ise baqaida taur par Hindu mat mein shamil kiya jaye. Dan kab ki tarikh hai? 7 March 1897. Is tarah ye Hinduon ke liye bhi Eid ka sahi din tha. Untuk itu bagi orang Hindu hari ini adalah hari Eid katanya. Jiske liye unhone bahut se intizam kiye hue the. Yang mana untuk itu dia melakukan banyak pengaturan. Lekram ne is shakhs ko apne ghar mein apne saath hi thehraya hua tha. Lekram mengajak orang tersebut ke rumahnya. 6 March ko hafte ke din. Dan pada hari Sabtu, pada tanggal 6 Maret, Lekram ne apni kameez utari. Lekram menurunkan kemeznya, utari, baju yang seperti dipakai Pak Ibnu. Utari hui thi aur wo shakhs bhi kareeb hi kambal ode baitha tha. Orang yang asing tadi duduk di dekatnya dengan menutupinya dengan selimut. लेखराम ने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेना लेखराम कुलियात, कुलियात apa bahasa Indonesianya? मंगलियात। उसने अचानक छुरी लेकर उसके पेट में ठोंक दी। Orang asing tadi langsung menusukkan pisau dan और हंडापन ke perutnya। इस तरह चीरा के अंतड़ियां बाहर आ गईं। Sampai ususnya keluar gitu-gitu। उसके मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे बैल के मुंह से निकलती है। Dari mulutnya keluar suara yang aneh seperti suara anak sapi tadi yang dari diceritakan। ये आवाज सुनकर उसकी बीवी और उसकी माँ उसके कमरे की तरफ भागी। Mendengar suara tersebut, istrinya, ibunya langsung lari ke arah kamar Lekram। लेकिन वो कत्ल करने वाला शख्स वहाँ मौजूद ना था। Tapi si pembunuh itu sudah tidak ada lagi। उनका कहना था कि उन्होंने कातिल को सीढ़ियों पर से उतरते देखा था। Mereka mengatakan kami melihat pembunuhnya turun melalui tangga। लेकिन आगे पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। Lalu tidak diketahui lagi lari kemana si pembunuh itu। क्योंकि गली एक तरफ से बंद थी। Karena gang-gang itu tertutup buntu। और उस तरफ से भागने का कोई रास्ता मुमकिन न था। Dan tidak ada jalan lagi, tidak mungkin dia lari lewat sana। और जिस तरफ से गली खुली थी dan ke arah di mana gang itu ada jalan, वहां किसी की शादी की तकरीब थी। Di jalan itu ada pernikahan। और वहां खूब खाने वगैरह पक रहे थे। Dan di sana banyak makanan yang sedang dimasak। और बहुत सारे लोग वहां बैठे थे। Dan banyak sekali orang yang sedang duduk di sana। लेकिन उन्होंने किसी को इस तरह भागते हुए वहां से गुजरते नहीं देखा। Namun orang banyak tadi tidak ada yang memberikan kesaksian bahwa kami melihat si anu lari ke arah sini, tidak ada yang bilang। ये हिंदुओं का मोहल्ला था। Itu adalah kawasan orang-orang Hindu। छोटी सी गली थी। Gang-gangnya kecil। जो एक तरफ से बंद थी। Yang di satu sisi buntu। और दूसरी तरफ लोगों का रश था। Di sisi lain terjadi keramaian pernikahan। अमलन भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। Pada hakikatnya tidak ada jalan untuk orang itu lari si pembunuh tadi। अब ये बात समझ नहीं आती कि वो शख्स कहाँ गायब हो गया। Tidak diketahui lari kemana si pembunuh itu। हिंदुओं ने बहुत शोर मचाया। Terjadilah kehebohan di kalangan orang Hindu। और लाहौर में मुसलमान इदारों की तलाशियां ली। Dan di Lahore dicari ke tempat-tempat perkumpulan Muslim di। लेकिन उस शख्स का कुछ सुराग न मिला। Tapi tidak dijumpai adanya orang itu। लेखराम को फौरी तौर पर न्यू अस्पताल पहुंचाया गया। लेखराम dibawa ke न्यू हॉस्पिटल। एक अंग्रेज डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसे टांके लगाए। Seorang dokter Inggris mengoperasinya, menjahit perutnya। बताया जाता है कि एक अहमदी डॉक्टर की भी ड्यूटी वहीं पर थी। Diketahui katanya ada dokter Ahmadi yang bertugas di rumah sakit itu। और उनके नाम में भी मिर्ज़ा का लफ्ज आता था। Nama dokter itu juga Mirza katanya। जब अंग्रेज डॉक्टर उनको बुलाने के लिए मिर्ज़ा साहब कहता। Ketika dokter tadi memanggil dokter yang Ahmadi itu dengan sebutan Mirza Sahib। और लेखराम को कुछ होश होती और वो सुनता तो कांप जाता। लेखराम langsung sadar mendengar kata Mirza dan menggigil katanya। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके टांके लगाए। डॉक्टर lalu mengoperasinya, menjahitnya। लेकिन उसकी हालत ऐसी न थी कि पुलिस कोई बयान ले सकती। Kondisinya begitu parah sehingga polis pun tidak bisa mengambil interview darinya। सुबह होने से पहले पहले पंडित लेखराम की मौत हो गई। Sebelum masuk waktu subuh dia sudah meninggal। और वो दिन जो हिंदुओं के लिए ईद का दिन था। Hari yang dimana menurut bagi orang Hindu merupakan hari Eid juga। जिस दिन को उन्होंने एक मुसलमान के हिंदू होने के लिए मुकर्रर किया था। Hari yang ditetapkan sebagai पिंडहनी आगामा दिन seorang Muslim menjadi Hindu। उस दिन के आते आते लेखराम की मौत हो गई। Tibanya sebelum tibanya hari tersebut Lekram sudah mati। उसी दिन उसका जनाजा उठाया गया। Pada hari itu juga jenazahnya diangkat। और हिंदू मरघट में ले जाकर उसे जला दिया गया, लalu dibakar seperti tradisi Hindu. उसकी तस्वीर भी ली गई, di foto jenazahnya, जो बाद में हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी किताब में शाये की. Yang ada juga fotonya dalam buku Masih Maud alaihi salam, foto jenazahnya. Hamne dekha ke kis tarah se Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ki ye peshgoi. Kita melihat bahwa bagaimana nubuatan Hazrat Masih Maud alaihi salam tersebut apni puri tafsil se puri hui, tergenapi dengan sangat rincinya. Aur bazahir isme ek insaan ka kirdar tha. Nampaknya ini merupakan upaya seorang manusia, lekin usai baad mein bhi nahi dhunda ja sakta. Tapi nampaknya pembunuh tadi manusia, tapi di kemudian hari tidak berhasil ditemukan siapa sebetulnya pembunuh itu. Isse ye bhi pata chalta hai ki ye khuda taala ki taraf se muqarrar karta koi insaan tha. Dari itu pun dapat diketahui bahwa wujud itu adalah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ya farishta tha, bukan manusia, mungkin malaikat, jisne is bad zuban ko, yang telah Huzur sallallahu alaihi wasallam ki shan mein gustakhi karne ki wajah se, yang telah membunuh orang yang telah bermulut lancang kepada Rasulullah SAW, jahannam wasil kiya, dan dikirim ke jahannam. आर्यों ने यह भी कोशिश की, orang-orang Hindu Arya mereka berupaya कि इस बात का इल्जाम हजरत मसीह मऊद अलैहि सलातो व सलाम पर लगाया जाए, untuk melontarkan percobaan pembunuhan, menuduhkan percobaan pembunuhan itu kepada Masih Maud alaihi salam. आपके खिलाफ मुकदमे किए गए, Masih Maud alaihi salam di meja hijaukan. और हिंदू और अंग्रेज सुपरिटेंडेंट पुलिस ने, dan superintendent polisi कादियान आकर, datang ke Kadian, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मकान की खुद तलाशी ली, lalu menggeledah rumah Masih Maud अलैहिस्सलाम setelah pembunuhan itu. हुजूर ने उसे सब कागजात भी दिखाए, हुजूर telah memperlihatkan segala sesuatu, जिस मुआहदे का वो कागज भी दिखाया, perjanjian, surat perjanjian pun diperlihatkan kepada polisi Inggris itu, जिसमें दोनों फरीकों ने रजामंदी से सच्ची पेशगोई को सच्चाई का मेयार ठहराया था, di mana dalam surat perjanjian itu bahwa kedua belah pihak setuju berkenaan dengan nubuatan yang akan terjadi nanti. غرض مکمل تلاشی لینے کے بعد, setelah penggeledahan seutuhnya di rumah Masih Maud alaihi salam, aur ye sare kaghazat dekhne ke baad, dan setelah melihat dokumen-dokumen yang diperlihatkan, angrez superintendent police ne apni report jo government ko bhijwai, laporan yang dikirim oleh si polisi tadi kepada pemerintah, usme yahi likha ke in ilzamat mein koi sachai nahi hai, akhirnya menyimpulkan bahwa tuduhan yang dilontarkan bahwa pembunuh itu ada Mirza Ghulam Ahmad tidak benar, aur koi sazish nahi hui, dan tidak ada upaya makar dalamnya. Mirza sahib ke khilaf sara propaganda galat hai, seluruh propaganda yang ditujukan untuk menentang Mirza sahib itu tidak benar. Dekhiye kis tarah tafseel se Allah taala ne ye peshgoi puri ki, coba anda perhatikan, Allah taala telah menggenapi nubuatan tersebut dengan sangat rincinya. Aur jo ilzamat dusron ne aapki zaat par lagaye the, tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang itu kepada beliau alaihi salam, ke shayad aapne kisi ko muqarrar karke use qatl karwaya hai, mereka mengira mungkin saja Mirza sahib ini menyuruh orang untuk membunuh Lekram. Un ilzamat se bhi Allah taala ne aapko saaf taur par bacha liya, Allah taala pun membebaskan beliau alaihi salam dari tuduhan kotor tersebut, kyunki wo jo bhi tha Allah taala ki taraf se muqarrar tha, karena siapapun orang itu, pembunuh itu, itu adalah ditetapkan oleh Allah taala, jisne is badbakht Lekram ko saza di, yang telah menghukum Lekram yang kurang ajar itu. Is peshgoi ki shaan o shaukat, keagungan nubuatan tersebut, aaj bhi hame ye batati hai, memberitahukan kepada kita pada hari ini, کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے سامنے بد زبانی اور بد نیتی رکھنے والے شخص, bahwa orang yang bermulut lancang dan memiliki niatan buruk kepada para kekasih Allah Ta'ala, چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی جرت مند کہتا ہو, meskipun orang tersebut mengaku bahwa dia sangat pemberani, جب اس کی پکڑ کا وقت آتا ہے, ketika tiba waktu dicengkramnya orang tersebut, تو کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan lagi orang itu. احادیث جو ہم نے پڑھنی ہیں وہ 40 ہیں, حدیث yang akan kita pelajari ada 40. ابھی